ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di dalam bab ini penulis menyebutkan ada 9 pembahasan. Kata beliau, fihi masail. Al-ula tafsiru ayati bara'ah. Terdapat beberapa pembahasan terkandung dalam bab ini. Yang pertama, terdapat tafsir ayat surah Al-Bara'ah. Surah Bara'ah, surah apa Bara'ah itu? Surah At-Taubah. Ya, itu penamaan lainnya dari surah At-Taubah. Karena di awal surahnya Bara'atun minallahi wa rasuli, makanya disebut surah Bara'ah. Dari penamaan surah Al-Quran itu kadang disebut penamaan surahnya dengan apa? Awal ayat yang tertera di dalam surah. Iya. Itu ayat yang disebut oleh penulis ya. Dan sisi pendalilan beliau di mana? Penyebutan sifat-sifat Nabi di dalam ayat itu dari beliau tidak menghendaki hal yang bahaya bagi umatnya, sangat semangat mereka dapat hidayah, sangat cinta dan belas kasih kepada umat. Ini sifat-sifat menunjukkan bahwa tidak mungkin Nabi membiarkan umatnya jatuh di dalam dosa yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan. Dan tidak mungkin Nabi membuka pintu yang mengantar mereka ke dalam apa? Kesyirikan. Jadi pasti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka telah dijaga, dijauhkan dari kesyirikan dan apa yang bisa mengantar kepada kesyirikan tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu ibaduhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu min an hadzal khima ghayatul bu'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umat beliau dari jalan kesyirikan ini sejauh mungkin. Itu orang yang belajar tauhid seperti itu. Jadi kalau dia sudah belajar tauhid, itu biasanya kalimat-kalimat yang dia ucapkan terukur. Dan sembarangan dia berbicara. Iya. Dan dia selalu memikirkan ucapan ataupun perbuatan yang paling cocok di dalam penghambaan kepada Allah. Yang dia cari adalah penghambaan kepada Allah. Bukan dia berucap atau berbuat untuk kepentingan manusia. Ini pengaruh akidah yang benar. Kalau akidahnya benar, itu biasanya ucapan dan perbuatannya juga akan kelihatan baik dan keluar hal-hal yang bijaksana dan hikmat. Itu pengaruh dari tauhid. Iya. Karena itulah seorang penuntut ilmu harus memperhatikan dengan baik pembahasan-pembahasan tauhid ini, harus selalu dia ulangi. Apalagi di masa sekarang ini, masa manusia bergampangan dengan dosa-dosa, kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Nasallallahu al-afiyah. Ya, kalau dia berbekal dengan ilmu tauhid yang baik, maka insyaallah taala itu akan menjaganya jatuh di dalam tergelinciran. Jadi hal yang kurang afdal saja kadang diingatkan oleh Nabi. Iya. Ini rinciannya akan datang nanti ya di belakang kitab tauhid. Sampai dalam penggunaan kalimat-kalimat itu diarahkan menggunakan kalimat terbaiknya itu bagaimana? Cara membahasakannya itu bagaimana? Cara membahasakannya bagaimana? Jelas? Ini pengaruh dari tauhid, besarnya pengagungan kepada Allah di dalam hati. Dan kalau makna ini hilang atau kurang di dalam hati, ini yang biasa akan lepas di lisannya kalimat-kalimat yang tidak baik. Iya. Kalimat-kalimat yang tidak baik, kadang terkait dengan agama, kadang terkait dengan Nabi, kadang terkait dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu dzikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Penyebutan bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, belas kasih beliau, welas asih, wa rahmatihi, dan rahmat beliau kepada kita. Ini kan tiga sifat disebut dalam ayat. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina, raufur rahim. Ya. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini bagi pengikut Nabi harusnya dia apa? Dia tampakkan pada dirinya, dia latih dalam dirinya, dia jadikan sebagai akhlaknya. Iya. Akhlak yang baik itu kita harus mendidik diri dengannya. Mendidik diri dengannya. Karena jiwa itu perlu dididik dan dibiasakan. Kalau tidak, dia liar ke sana sini, tapi begitu dia dididik, terarah, sudah terbiasa, maka itu menjadi pembawaan dan kepribadiannya. Iya. Maka seorang belajar bagaimana dia semangat cinta kebaikan untuk manusia, cinta hidayah. Dia belajar bagaimana bisa kasihan kepada orang, belas kasih kepada manusia, merahmati terhadap musuh sekalipun, terhadap orang yang membencinya sekalipun. Iya. Itu semuanya akhlak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat yang dulu memerangi Nabi masuk Islam, begitu mereka masuk Islam, sudah itu tidak ada masalah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sama dengan sahabat yang lainnya. Semuanya terangkat dengan apa? Dengan keislaman. Menunjukkan tidak ada masalah pribadi. Ya, dalam hal tersebut. Ya. Itulah di dalam beragama. Baik. Kemudian yang keempat dikatakan, Ar-rabi'atu nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajihin makhsus. Ma'anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kubur beliau dengan bentuk yang khusus. Dengan bentuk yang khusus. Padahal ziarah ke kubur beliau termasuk sebaik-baik amalan. Apa maksudnya di sini ziarah ke kubur beliau sebaik-baik amalan? Maksudnya bukan pada amalan ziarah kuburnya. Iya. Tetapi pada nilai dari amalannya. Karena seorang itu apabila berziarah ke kuburan sesuai dengan petunjuk Nabi di atas sunnah, maka mencocoki sunnah itu adalah amalan yang paling apa? Amalan yang paling afdal. Iya. Amalan yang paling afdal. Itu maksud penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Bukan beliau membahasakan bahwa ziarah ke kuburan adalah amalan yang paling afdal, tidak. Tapi maksudnya mencocoki sunnah di dalam berziarah kuburan, mencocoki sunnah itu adalah apa? Amalan yang paling afdal. Iya. Baik. Jadi di sini dilarang oleh Nabi ziarah khusus ke kuburnya. Ziarah khusus ke kuburnya. Baik. Kemudian yang ke lima, al-khamisatu nahyuhu anil ikthari minaz ziyarah. Yang kelima, larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari memperbanyak, terlalu sering mengunjungi kuburan beliau. Dari mana ini dipetik? Hah? Larangan memperbanyak ziarah ke kuburan Nabi. Dari mana dipetik? La taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburku sebagai id. Id itu selalu berulang. Ya. Jelas ya? hal yang dia bolak-balik ke situ berulang, ini disebut id. Dan kita dilarang menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Itu Nabi sendiri yang melarangnya. Ada sebagian orang kadang, subhanallah, oh saya ini cinta kepada Nabi. Ya, kecintaan saya ini selalu diliputi oleh rindu. Kerinduan saya itu kalau saya sudah berada di kuburan Nabi. Nah, ini semuanya bahasa-bahasa syaitan. Ya. Disusupkan dengan pakaian apa? Pakaian cinta. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia akan taat kepada Nabi. Nabi yang melarang. Jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Sebagai id. Cinta kepada Nabi adalah taat kepada beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Cara cinta kepada Nabi dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya? Nah, itu kecintaan kepada Nabi. Ya. Kecintaan kepada Nabi itu dengan jalur yang disyariatkan. Adapun dengan jalur yang tidak disyariatkan, itu bukan cinta namanya. Itu masuk di dalam pembahasan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti syaitan. Tapi kadang syaitan pintar dikemas dengan bahasa apa? Bahasa cinta. Sama dengan orang yang sering nyanyi-nyanyi itu. Nasyid lawkan al-habibu bainana ladana minnal qaribu wal-ba'id. Ya. Dikata Nabi di antara kami akan jauh, akan dekat orang yang jauh dan dekat. Ya. Ini menghayal Nabi datang di tengah mereka. Ya. Jelasnya, ini tidak ada bentuk kecintaan. Jangan dia berkata, oh saya rindu dengan Nabi. Ya. Rindu kepada Nabi itu bukan rindu Nabi berada di tengah-tengah kita. Rindu agar supaya dia kembali ke akhirat dan di sana menjadi orang yang beruntung dan bisa menemani Nabi di mana? Di sorga. Itu kerinduan yang benar. Nah, kalau itu kerinduannya, caranya dia beramal saleh. Nah, itu baru benar rindunya, cintanya. Tapi kalau rindu, oh cinta, kerjanya nyanyi-nyanyi saja. Kapan mau sampainya? Jelas ya? Baik. Jadi ini semuanya dari tipu daya syaitan kepada sebagian manusia. Nah, itu sekali lagi saya ingatkan pentingnya seorang itu membahas pembahasan-pembahasan tauhid supaya dia kenal di mana jalannya mengantar dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambungnya ke negeri akhirat, bisa menjadi sebab dia dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Kemudian yang ke-6, as-sadisatu hadzuhu sallallahu alaihi wasallam ala nafilah fil bait. Anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam agar salat sunnah didirikan di rumah. Iya. Dari mana ini dipetik? Nabi berkata, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian jadikan kuburan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan-kuburan. Maksudnya jangan kalian hilangkan fungsi rumah kalian sebagai tempat untuk salat sunnah. Sehingga rumah-rumah kalian kedudukannya sama dengan kuburan yang tidak boleh sholat di situ. Baik. Jadi ini menunjukkan pentingnya ya rumah itu dimakmurkan dengan apa? Dengan ibadah. Ya masya Allah, rumah itu bisa menjadi surga seseorang. Ya karena itu ketika Nabi ditanya tentang apa jalan keselamatan, salah satunya beliau berkata, "Wal yasa'ka baituka." Hendaknya rumahmu menjadi lapang untukmu. Jadi dia tenang di rumahnya. Ya. Batal wudunya, dia berwudu, salat 2 rakaat. Ya, di waktu malam ada salat malam, di waktu siang ada salat duha. Salat-salat sunnah rawatib dia lakukan di rumah. Ya, afdalnya begitu ya. Ya. Tapi kadang seorang itu dia kalau lakukan di rumahnya, dia kan tidak bisa continue. Makanya lebih mudah dia kerjakan di mana? Di masjid. Dan itu tidak ada masalah. Sebab continuitas, seorang continue dalam melakukan ibadah itu juga hal yang afdal. Kalau dihadapkan pada dua maslahat, dia pilih yang paling mudah bagi dia. Dia pilih yang paling mudah bagi dia. Itu kembali kepada diri seseorang. Baik. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'atu annahu mutaqarrarun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Adalah termasuk perkara baku di tengah para as-salaf bahwa tidak dikerjakan sholat di kuburan. Iya. Jadi ini hal yang berjalan di tengah mereka, bahwa kuburan itu bukan tempat sholat. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa rumah yang tidak dilakukan sholat di dalamnya itu dianggap sebagai apa? Sebagai kuburan. Jadi ketika Nabi berucap seperti itu, artinya yang dipahami oleh para sahabat memang seperti itu. Ya. Dan Ali bin Husain ketika menyampaikan hadits ini kepada para tabi'in atau Suhail bin Abi Salih tadi yang disebut namanya, tidak diterangkan lagi oleh Ali bin Husain. Ya, karena itu sudah mutakarrar, perkara baku di tengah mereka, bahwa di kuburan itu bukan tempat apa? Bukan tempat untuk sholat. Baik. Bukan tempat untuk sholat. Dan di sekarang ini subhanallah, kuburan menjadi tempat ibadah. Dilakukan sholat di situ. Ada yang beriktikaf di kuburan. Ya. Bikin ritual-ritual khusus di kuburan. Nah. Dan bentuk kesyirikan di masa sekarang ini itu kadang lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di masa kaum musyrikin. Nasallallahu alaihi. Kemudian yang ke-8, kata beliau, ta'liluhu dhalika bi anna salata ar-rajuli wa salamahu alayhi yablughuhu wa in ba'ud. Fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurb. Baik. Di sini saya perlu poinkan lagi masalah yang ketujuh tadi ya. Yang ketujuh ini ada satu yang di terjemahannya juga mungkin perlu lebih detailkan. Jadi tidak dikerjakan sholat di kuburan, maksudnya sholat di situ salawat ya kepada Nabi. Tidak dilakukan di mana? Di kuburnya. Jadi sholat itu sendiri tidak dilakukan di kubur, demikian pula bersalawat kepada Nabi yang berjalan di tengah para as-salaf itu tidak dilakukan di mana? Di kubur. Karena itu ketika ada yang datang ke kuburan Nabi ingin memberi salawat saja, langsung ditegur oleh siapa? Ali bin Husain. Ya, karena sudah tertanam di dalam diri mereka bahwa salawat itu bukan di mana? Kan di kuburan. Dia salawat di mana saja sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-8 ini dikatakan dita'lil, diberikan alasan kenapa seperti itu. Jadi yang ketujuh dan ke-8 ini berkaitan ya. Kalau di terjemahan antum mau diperbaiki kata sholat itu menjadi selawat, itu lebih bagus. Baik. Jadi yang ke-8 ada ta'lil, penjelasan alasan kenapa sholat selawat seseorang itu dan salamnya, ya. Jadi penjelasan ta'lil kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kenapa yang tertanam di dalam diri para as-salaf salawat itu di rumah saja, karena di dalam hadits diterangkan bahwa salawat seseorang salamnya itu sampai kepada Nabi walaupun dia di mana, walaupun dia jauh, maka tidak ada keperluan, ya. Tidak perlu dia mendekat sebagaimana sangkaan orang-orang yang menyangka di dalam hal itu. Ya, dia selawat di mana saja sampai. Ya, dan ini seperti yang saya katakan tadi ya, bertauhid itu adalah kemudahan. Sebagaimana agama ini mudah. Iya. Sebagaimana agama ini mudah. Itu lihat aja orang-orang belajar tauhid itu kehidupannya paling mudah dan paling indah. Yang mau berselawat, dia selawat di mana saja sampai kepada Nabi. Tak perlu susah-susah melakukan apa? Perjalanan datang ke kubur. Ya, ingin berdoa, doa langsung kepada Allah. Orang yang bertauhid tidak perlu datang ke kuburan berdoa. Hah? Minta kepada penghuni kubur supaya dia didoakan. Jadi ini kesyirikan membuat manusia itu jatuh dalam kebinasaan dan memberatkan mereka. Karena itu syukurilah nikmat seorang itu mengenal tauhid. Dalam tauhid itu kemudahan hidup. Iya. Kemudahan hidup. Makanya tauhid itu itulah kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang ke-9, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu alaihi a'malu ummatihi fi sholati wassalami alaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, sedangkan seluruh amalan umat beliau berupa salawat dan salam kepada beliau itu diperhadapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis kan dikatakan fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian itu sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Baik.